Dan lebih sunnah lagi mencuci 3 kali. Lebih disunnahnya. Dia mencuci 3 kali. Karena itu di kebanyakan hadis penjelasan sifat wudu, ya diterangkan dicuci berapa? 3 kali. Baik, saya bacakan 2 hadisnya secara lengkap supaya kita mendengarkan riwayatnya. Ya, dari Humran, Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, beliau melihat Utsman da'a bi wudu'in, beliau meminta didatangkan air wudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Lalu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu menuangkan air di atas tangannya. Ini yang telah disebutkan oleh penulis, ya, mencuci 2 telapak tangan. Ya. Faghasalahuma 3 marrat. Lalu Utsman mencucinya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fi al-wudu. Setelah itu Utsman memasukkan tangannya ke dalam air wudu, tangan kanannya. Thumma tamattama wa istansyafa wa istanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya itu dikerjakan sekaligus dari 1 kali mengambil air. Thumma ghassala wajhahu 3 kali. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3 kali. Dan mencuci 2 tangannya sampai ke siku 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, dan mengusap kepala ini hanya 1 kali saja. Nada dia 2 atau 3. Dan itu kalimat al-marrah tsaniyah tsalitsah. Sunnah mencuci 2 dan 3 ini harus diberikan tambahan kecuali kepala. Ya, kecuali kepala, illa ra's, kecuali kepala. Karena kepala hanya dicuci berapa? Sekali saja. Mungkin ada yang bertanya, kan ada hadis-hadis yang juga menjelaskan bahwa kepala dicuci 3 kali. Jawabannya iya betul, ada hadis-hadis, tapi hadisnya lemah, tidak ada yang kuat. Hadisnya lemah, tidak ada yang kuat. Dan yang kuat tentang mencuci kepala cuman hadis Abdullah bin Zaid yang akan datang, dan hadis yang menerangkan bahwa kepala diusap sekali saja. Akan datang nanti hadis Abdullah bin Zaid, saya akan bacakan. Kita baca kelanjutan hadis Utsman. Setelah itu Utsman mencuci mengusap kepalanya. Thumma ghassala kilta rijlaihi 3 kali. Kemudian Utsman mencuci 2 kakinya 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Wa qala dan Rasulullah bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadha," siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, "thumma shalla raka'ataini," kemudian dia salat 2 rakaat, "la yuhaddithu fihi ma nafsa," dia tidak membisikkan pada dirinya sesuatu. Ya, maksudnya kalau dia salat tiba-tiba ada pikiran atau dia pikirkan sesuatu, ya, dia palingkan dirinya, dia konsentrasi. Salatnya khusyuk. Nah, itu yang dimaksud. Kalau dia sudah berwudu dengan wudu benar, lalu salat sunnah 2 rakaat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Iya, ini hadis Utsman bin Affan. Jelas ya? Dan dalam riwayat Utsman diterangkan, ya, mencuci anggota wudu 3 kali 3 kali kecuali kepala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid memperagakan bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil air dari bejana, lalu beliau cuci 2 tangannya 3 kali. Kemudian beliau disebutkan famatmama wastansyaqa wastansara 3 bi 3 burufan. Lalu beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali. Dengan 3 kali mencilup air, 3 kali mengambil air. Ya. Jadi ambil air sekali begini. Ya. Sekali ini dia pakai sebagian untuk kumur-kumur, sebagiannya dia hirup. Kemudian dia keluarkan. Jelas ya? Ini 1. Ambil lagi yang 2. Sebagiannya dipakai kumur-kumur, sebagiannya dihirup, dikeluarkan. 2. Ambil lagi yang 3. Sebagiannya dipakai kumur-kumur, sebagiannya dihirup, dikeluarkan. Ini riwayatnya. Di dalam riwayat Al-Bukhari, ya, disebutkan bahwa beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali dari 1 kali mengambil air. Dari 1 kali mengambil air. Ya, bagaimana caranya? Hah? Ambil air 1 kali. Sir. Dari 1 kali ini harus dihemat untuk 3 kali. Ambil sedikit, Kumur-kumur sedikit untuk hirup dikeluarkan. Ambil lagi sedikit kumur-kumur sedikit untuk hirup dikeluarkan. Lebihnya untuk ketiga kalinya. Kumur-kumur hirup dikeluarkan. Ya. Ini memang kelihatannya berat, tapi bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Jelas ya? Baik. Maka ini caranya. Dalam hadis Abdullah bin Zaid ya, ini diterangkan. Kemudian kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu fa ghassala wajhahu thalathatan." Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu mencuci wajahnya 3 kali. Ya. "Tsumma adkhala yadahu fi thawr fa ghassala huma marratayn ila mirfaqayn." Kemudian beliau masukkan lagi tangannya lalu beliau cuci tangannya sampai ke siku hanya 2 kali. Jadi tadi 3, 3, 3, sekarang berapa? 2 kali. Nah, dari sini Imam An-Nawawi mengambil pendalilan bahwa boleh di dalam wudu itu diselang-selingi. Itu 1, itu 3, ini 2. Tidak apa-apa. Tidak harus 3 semua selang. Tidak harus. 2 semua. Kalau 2, 2 semua. Tidak harus. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu fa masaha ra'sahu." Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu mengusap kepalanya. Dan diterangkan bagaimana cara mengusap kepalanya. Ya. Di sebuah riwayat, "Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa, thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a min." Beliau mulai dari depan kepalanya sampai ke belakang. Ya. Kemudian dia balik lagi ke tempat yang awal dia mulai. Jelas ya? Nah, "Thumma ghassala rijlaihi," kemudian beliau mencuci kaki. Ya, dan di sini disebut dicuci kaki saja, tidak disebutkan 3 kali. So, mencuci kaki boleh dicuci 3 kali, 2 kali sekali, dan boleh dicuci sampai bersih. Nah, itu datang dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim, diterangkan bahwa beliau mencuci kakinya hatta anqahu, sampai ia membersihkannya. Sampai ia membersihkannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini 2 hadis dan dua hadis pokok yang menjelaskan tentang kaifiat wudu. Ada hadis lain, hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi ini 2 hadis yang paling kuat karena keduanya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi dari sini saya bisa simpulkan bahwa yang wajib dalam mencuci anggota wudu adalah berapa kali? 1 kali. Ya. Dan disunnahkan, sunnahnya boleh 2 kali dan lebih disunnahkan lagi berapa? 3 kali, kecuali kepala hanya sekali. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada yang mencuci lebih dari 3 kali? Ya. Ada yang berpikir, kalau 3 kali lebih afdal daripada 2 kali, ya mending saya tambah 4 kali, saya lebih afdal. Baik. Ini cara umum pemikiran ya, sebagian orang, dan ini pemikiran keliru. Harusnya pemikirannya diluruskan. Kalau memang 4 kali lebih afdal, harusnya Nabi mengajarkan, kan begitu? Begitu harusnya berpikir. Apalagi kalau ada keterangan dari Nabi yang mencela perbuatan berwudu lebih dari 3 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dari jalan Ba'ath bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperagakan wudu 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Hadzal wudu. Faman zada ala hadza faqad ta'adda wa asaa wa dhalam." Kata beliau, ini adalah wudu. Siapa yang menambah lebih daripada ini, maka dia telah ta'adda, melampaui batas. Wa asaa, berbuat jelek, wa dhalam, berbuat zalim. 3 cara diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'adda, dia melampaui batas, sebab batas sunnahnya yang berapa? 3 kali. Dia berbuat jelek sebab dia menyelisih sunnah. Dia berbuat zalim karena zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik. Kemudian sunnah yang ke-9, kata beliau, takhlilul lihyah. Sunnah yang ke-9 adalah menyelai-nyelai jenggot. Ya. Menyelai-nyelai jenggot. Dan ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyelai-nyelai jenggotnya dalam wudu. Iya. Dan menyelai-nyelai jenggot ya bebas.